Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Fatawa Fadilat Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizullah Ta'ala tentang kaidah-kaidah serta permasalahan yang terkait dengan at-ta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan al-mukhalif, orang yang menyelisihi jalan kebenaran. Ada halaman 346. Pertanyaan ditujukan kepada beliau, diambil dari syarah usul sunnah. Qala soal pertanyaan, hal yufhamu min kalamil imam Ahmad fi tabdi'il waqif fil Qur'an annahu la yuqbalu min ahadin fil fitani الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه. Pertanyaan, apakah difahami dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah fi tabdi'il waqif fil Quran tentang hukuman sebagai ahli bid'ah terhadap orang yang tawakuf dalam masalah Al-Quran, apakah difahami dari ucapan Imam Ahmad terkait dengan hukuman beliau membid'ahkan orang yang tawakuf terhadap Al-Quran, ya, bahwasanya la yuqbal, tidak diterima dari seorang pun di dalam perkara-perkara yang terkait dengan fitnah, tidak diterima ucapan yang mujmal, ucapan yang global, sampai dia yumayyiz, membedakan ucapannya dan menjelaskan ucapannya. Ya, ini tatkala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghukumi dari beberapa kelompok ahli bid'ah, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga menghukumi dia sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Yang kedua, kelompok orang yang tawakuf Al-Quran tidaklah dikatakan makhluk, tidak pula dikatakan kalamullah tawakuf. Tidak mengatakan Quran itu kalamullah, tidak pula mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bersikap tawakuf, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghukumi kelompok yang kedua ini sebagai mubtadi' juga. Ya. Di sana ada yang lainnya juga, kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok menyimpang juga, yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Ini juga mirip dengan itu, karena kata lafzi bisa bermakna apa yang saya ucapkan, ini Al-Quran itu makhluk, atau ucapanku adalah makhluk, ucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Adapun prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah wairu makhluk, dan ini yang dipegang serta dipertahankan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika terjadi fitnah khalqil Qur'an. Al-Qur'an dikatakan makhluk, sekian ulama diuji, ya, dan sebagian dari ulama kokoh di atas prinsip itu, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Ya, di antaranya Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya. Dan Imam Ahmad dengan sebab itu, ya, dijuluki sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah karena perjuangan beliau mempertahankan satu prinsip dan sekian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, Imam Ahmad rahimahullah taala menghukumi dengan tegas orang yang tawakuf la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang tawakuf tengah-tengah, pinginnya cari jalan tengah, mengatakan, ya, kami tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Al-Quran makhluk. Kelompok ini yang ditanyakan di sini, ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghukumi mereka yang tawakuf, ini dinyatakan sebagai mubtadi. Ya. Nah, hukuman Imam Ahmad terhadap waqifin, orang yang tawakuf, bahwasanya mereka adalah ahli bid'ah. Apakah dari hukuman tersebut, tabdi' itu, bisa difahami bahwasanya la yuqbalu min ahadin fil fitan, dalam berbagai bentuk fitnah ucapan seseorang mujmal yang global itu tidak diterima. Jadi harus jelas, harus wadih prinsipnya. Jadi apakah dari hukuman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terhadap waqifin itu bisa dipetik faedah bahwasanya ucapan yang global itu tidak diterima dari seorang pun sampai dia menjelaskan prinsipnya dan menjelaskan mauqifnya, sikapnya. Apakah demikian? Ya. Kita baca keterangan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-jawab, jawabannya, wallahi hadha laysa minal kalamil mujmal, هذا من الكلام الواضح في البدعة لما يتوقف هذا كلام بين أو شك واضح. Coba, ya, suatu kesimpulan yang disampaikan oleh sang penanya, dan Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dengan keilmuan beliau, dengan tajribah, dengan masa waktu yang sangat panjang, puluhan tahun beliau berdakwah, demikian pula sampai dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya beliau imam al-jarh wa ta'dil fi hadzal zaman, beliau adalah imam jarh dan ta'dil di zaman ini. Ya, satu peristiwa yang terjadi, bagaimana sisi pandang seorang alim dari ulama. Sini menunjukkan pentingnya bagi kita menilai, menghukumi segala perkara berdasarkan bimbingan para ulama ahli ilmu, tidak menyimpulkan sendiri, tidak berjalan sendiri, namun berjalan sesuai dengan bimbingan para ulama ahli ilmu dalam berbagai fitnah. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala, wallahi demi Allah, hadza laysa minal kalamil mujmal. Kata Syekh, bahwasanya ini bukan termasuk ucapan yang global. Apa maksudnya ini di sini? Ya, ini sikap tawakuf itu bukan suatu hal yang mujmal. Nah, Hadza minal kalamil wadhihi fil bid'ah, ini termasuk dari perkara yang jelas terkait dengan kebid'ahan. Ya. Jelas. Lima yatawaqqafu, kenapa dia tawaqquf? Ya. Kenapa dia tawaqquf? Kenapa dia tidak tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah? Mengatakan dengan tegas, kenapa tidak mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk? Lima yatawaqqafu, kenapa dia tawaqquf? Hadza kalamun bayyinun, ini ucapan yang sangat jelas, amat gamblang. Nah, mengatakan Al-Qur'an kalamullah atau dia mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya. Au syakkun wadhihun, atau ini adalah keraguan yang jelas. Jadi bisa dikatakan ini prinsip dia mengatawakuf, ya, itu suatu hal yang jelas, bukan suatu mujmal. Dia mengatakan saya tawakuf dalam masalah ini, ini adalah ucapan dia dikatakan sebagai ucapan yang jelas, itu prinsipnya. Yang mana prinsip itu menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jelas dan tegas Al-Qur'an kalamullah. Nah, sementara dia dengan jelas mengatakan tawakuf. Kenapa enggak menempuh jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sehingga dia menempuh jalan yang lainnya, tawakuf. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya dia juga termasuk dari mubtadi. Kenapa mubtadi? Karena jelas dalam ayat wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan sampai dia mendengar ucapan Allah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nah, dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat yang amat banyak yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kenapa jalan yang jelas ini dia tinggalkan? Kemudian dia mencari jalan yang lainnya, memunculkan hal baru yaitu tawakuf. Saya enggak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, enggak pula mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini suatu prinsip yang jelas. Kenapa jelas? Karena jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jelas-jelas menyelisih prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kata Syekh, "Hadza kalamun bayyinun." Prinsip tadi, ya, al-waqf, al-waqifin, mereka-mereka tawakuf, itu dikatakan prinsip yang jelas. Kenapa jelas? Karena jelas-jelas menyelisih kebenaran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Nah, aushakun waldehun, atau bahkan itu adalah kebimbangan, keraguan yang sangat jelas. Padahal Al-Quran itu sudah jelas, hadis sudah jelas, kenapa bimbang, kenapa ragu? Berarti fi qulubihim zaid, dalam qalbunya ada suatu penyimpangan, penyakit. Nah, maka demikian juga ya dalam fitnah-fitnah yang lain yang terjadi. Hendaklah kita bersikap tegas, jelas. Nah, bersama dengan para ulama kibar, ya, prinsip kita bersama mereka, bagaimana mereka mensikapi permasalahan-permasalahan yang ada, tidak menganggap ini jalan tengah. Saya tawakuf, saya tengah-tengah. Nah, taib. Coba, ini penjelasan dari beliau. Orang yang waqif, waqifin, itu dikatakan ucapannya jelas. Nah, ucapan dia jelas, prinsipnya jelas, sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jelas-jelas menghukumi sama dengan orang-orang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena sama-sama menyimpang, sama-sama menyelisih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama hukumnya. Lakin kana su'alu, namun semestinya pertanyaannya, semestinya diluruskan, semestinya pertanyaannya itu apa? Ahmadu badda'a fi hadha. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghukumi orang tersebut sebagai mubtadi' dalam masalah ini. Pertanyaannya apa? Jadi Imam Ahmad menghukumi Al-waqifin, orang tawakuf dihukumi sebagai mubtadi. Yang sebelumnya orang mengatakan jelas Al-Quran makhluk itu adalah mubtadi juga. Kata Syekh, semestinya pertanyaannya, Imam Ahmad menghukumi orang yang tawakuf tersebut sebagai mubtadi. Hal nubaddi'u amsala haula? Apakah patut bagi kita untuk menghukumi sebagai mubtadi terhadap mereka? Apakah patut bagi kita ya mereka kita hukumi sebagai mubtadi? Patut enggak? Kata Syekh Hafidhullah, "Na'am, iya." Enggak berlaku. "Na'am, iya." Nubaddi'u amsala haula idza tawaqqafa. Ya, kita menghukumi mereka sebagai mubtadi jika dia tawakuf. Nah, jika dia tawakuf, kenapa dikatakan mubtadi? Seperti yang kita singgung tadi, ayat-ayat yang banyak, hadis-hadis yang banyak dengan jelas dan gamblang menegaskan Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala. Nah, sampai para ulama itu menghukumi, ya, orang mengatakan Al-Quran makhluk sebagian dari mereka. Mereka menghukumi orang-orang mengatakan Quran makhluk adalah orang yang keluar dari Islam. Nah, kenapa? Karena mengingkari ayat-ayat yang sangat banyak dan hadis-hadis yang sangat banyak. Kata Syekh, ya, kita menghukumi orang-orang semisal mereka jika tawakuf dihukumi sebagai mubtadi. Wa qala la adri al-Qur'ana al-Qur'anu ngam. Wa qala la adri al-Qur'anu makhluqun aw ghairu makhluqin. Dia mengatakan saya enggak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Dia mengatakan itu. Saya enggak tahu Quran itu makhluk atau enggak makhluk. Padahal ayat-ayat menjelaskan dengan jelas banyak sekali. Dikatakan misalnya lafaz qala, lafaz qul, yaqulu. Nah, itu bukti bahwasanya Allah berbicara. Qul huwallahu ahad. Nah. Dia mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Nubaddi'uhu aw la nubaddi'uhu. Apakah kita menghukumi orang tersebut sebagai mubtadi atau tidak? Siapa tadi orang tadi? Orang yang mengatakan saya enggak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kata Syekh, nubaddi'uhu. Kita menyatakan dia sebagai mubtadi. Sebagai mubtadi. Nah. Lakin al-jahilu, namun orang yang jahil yang tidak punya ilmu, ya, beda masalahnya. La yubaddi'u, orang jahil, orang yang tidak punya ilmu sekedar mengekor, dia tidak diklaim dihukumi sebagai mubtadi secara langsung. Hatta yu'allama, sampai diajari. Dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan para ulama. Faya'bal haqqa, hingga dia enggan untuk menerima kebenaran. Kalau enggak mau, ya berarti yulhaq bihim. Ya, kalau tidak mau rujuk kepada Quran dan Sunnah, maka dia pun dihukumi dengan hukuman sebagai mubtadi. Kenapa? Karena telah ditegakkan hujahnya. Kata Syekh Hafidhullah, al-ana hadhihi al-mawazinu hasala fiha khalkhalatun wa tamyi'un al-wahidu 'indahu 'asharatul bid'i al-kubra wa hum yaqulun imamun mujaddidun. Nah, al-an, hanya saja saat ini. Hadhihi al-mawazin, timbangan-timbangan itu, timbangan-timbangan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang telah dituliskan oleh para ulama salafun salih dalam kitab-kitab mereka, ini prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hasala fiha khalkhalatun. Ya, terjadi taharruk, pergerakan, ada yang berusaha untuk menggoyahkannya, mengguncangkannya dan menjatuhkan prinsip itu. Wa tamyi'un, terjadi tamyi', upaya untuk melembekkan dan melemahkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekh, al-wahidu indahu, seseorang dia punya asharatul bid'il kubro, dia punya puluhan, ya, dia punya puluhan kebid'ahan yang sangat besar, bukan kebid'ahan yang kecil remeh, bukan kebid'ahan satu dua, namun puluhan, asharat, ya, sangat besar, sangat banyak. Kalau tadi kebid'ahannya terkait tawakuf dalam Al-Qur'an. Ini sebagian orang punya sekian banyak kebid'ahan sangat besar. Lalu mereka mengatakan dia adalah imamun mujaddidun. Dia adalah seorang imam, seorang mujaddid. Makanya saya mengatakan hadhil mawazin, timbangan-timbangan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tersebut berupaya untuk digoyangkan, dijatuhkan, digeser, diubah. Hingga terjadi di tengah-tengah umat orang yang punya penyimpangan yang sangat banyak, kebid'ahan yang sangat banyak, sangat besar, ya. Lalu manusia, orang-orang atau tokoh-tokoh mengatakan dia imam mujaddid pembaru. Laisa hunaka akhtaru al-islam min haula'il asnaf alladhina yumayyi'un al-islam wa yumayyi'un as-salafiyyah. Tidak ada di sana yang lebih akhtar. Tidak ada perkara di sana yang lebih berbahaya terhadap Islam daripada mereka, kelompok-kelompok tersebut yang melakukan tamyi', melemahkan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ya, ini yang sangat berbahaya. Ya, sehingga tuduhan-tuduhan muncul dari mereka menuduh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah yang keras. Ya, yang hakikatnya itu sangat berbahaya terhadap agama Islam, sangat berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Melemahkan dakwah Islamiyah, melemahkan dakwah Salafiyah. Wa idza hafa ahadun min ahli sunnah la yarhamunahu. Wa idza hafa, yani zalla. Jika salah seorang dari ahli sunnah wal jamaah terjatuh pada kesalahan, kekeliruan, la yarhamunahu, dia, mereka pun tidak merahmatinya, enggak memiliki sikap kasih sayang. Salah seorang Ahlussunnah wal Jamaah terjatuh pada ketergelinciran. Tergelincir nama manusia, ya, kadang salah, sengaja ataupun tidak, namanya manusia, dia terjatuh kepada kesalahan. Satu sisi mereka tadi ahli at-tamyi, orang-orang yang melemahkan dakwah salafiyah, berusaha untuk menuduh para duatnya ini dan itu. Di sisi yang lainnya, ketika salah seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah terjatuh pada penyelisihan, langsung la yarhamunahu, tidak menyayangi dia, tidak menghormati, tidak memuliakan, langsung dijatuhkan. Nah. Namun wa idza waqa'a ahlul bid'i fil bid'il kubra al 'adha'imi al muhlikati ma tadurru. Namun tatkala ahli bid'ah, terjatuh pada kebid'ahan, kebid'ahan yang besar, bukan bid'ah yang kecil, kebid'ahan yang besar, yang agung, al-muhlikah, yang membinasakan dia dan umat manusia. Mereka mengatakan la tadurru, itu enggak masalah, enggak bermadharat. Coba timbangannya jadi rusak. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tergelincir, segera serta merta dia pun menjatuhkannya, dia pun menjelek-jelekkannya, enggak ada lagi kasih sayang. Ya. Sebaliknya ketika ahli bid'ah terjatuh pada penyimpangan yang sangat besar, yang sangat banyak yang menghancurkan, dia mengatakan enggak ada masalah. Nah, ini penting, peringatan yang sangat penting bagi kita semuanya dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Pentingnya sikap hati-hati dalam menjikapi segera permasalahan yang ada. Nah, berjalan sesuai dengan bimbingan para ulama, ahli ilmu, dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Nah, karena seorang bisa jadi menyimpang, bisa jadi terlempar dari dakwah karena salah satu dari dua sikap. Sikap at-tasyaddud, sikap yang berlebihan, sikap ekstrim. Yang kedua adalah sikap at-tamyi', sikap yang ya lembek, enggak tegas terhadap orang-orang yang menyimpang. Dua hal ini enggak ada seorang pun yang aman. Kita semuanya nasallahu salaman afiyah. Syaitan terus berusaha untuk menjerumuskan kita dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, dari ujian yang satu ke ujian berikutnya. Ya, kadang seorang selamat dari fitnah at-tasyaddud, ya. Kadang pula seorang selamat dari yang lainnya namun enggak selamat yang lain. Selamat dari sikap tasyaddud namun dia jatuh pada sikap tamyi'. Selamat dari sikap tamyi' terjatuh pada sikap tasyaddud. Nah, pelajaran bagi kita semuanya. Ya, baik yang kita lihat di hadapan kita beberapa waktu yang lalu, demikian pula sekian kurun yang lalu sebelumnya. Ya, bagaimana mereka, ya, para pengikutnya Muhammad, Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, bagaimana sebelumnya Al-Hajuri, bagaimana sebelumnya Al-Haddadiyah, kelompok yang ekstrim. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lainnya yang lembek, yang lemah, tidak bersikap tegas terhadap ahli bid'ah, tidak berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip sunnah, akhirnya juga menyimpang. Itu pelajaran penting bagi kita semuanya. Taklah kita bersikap wasat, pertengahan. Ya, butuhnya kehati-hatian, ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam menjalankan prinsip-prinsip sunnah ini. Qala hadza minal bala'il 'azimi alladhi nazala bi syababil ummati fi hadzal 'asri. Ini termasuk dari al-bala'al 'azim, malapetaka yang sangat besar. Syekh mengatakan hal demikian sudah sekian tahun yang lalu. Nah, dengan pengamatan ilmu, demikian pula kenyataan yang ada, beliau berbicara sesuai dengan apa yang ada di zaman kita. Hadza minal bala, ini termasuk dari musibah yang sangat besar yang menimpa bisyababil ummah, yang menimpa para pemuda di zaman ini. Ingat, syabab, para pemuda, memang mereka memiliki semangat ghirah besar. Nah, semangat yang besar, kecemburuan dia terhadap agama. Ya, kalau kita menang, bagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, rata-rata mereka yang dicari ini syabab, karena punya semangat dalam agama. Namun itu tidak cukup. Nah, butuh adanya ilmu, butuh adanya sikap ta'anni, kehati-hatian. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'akabirukum, keberkahan bersama dengan orang-orang kibar, orang senior yang berilmu, berumur, sehingga dalam bersikap itu dengan penuh kehati-hatian. Saya mengatakan ini termasuk dari musibah malapetaka yang menimpa para pemuda umat di zaman ini. Hadat talbis wa hadhil hiyalu. At-talbis, upaya syaitan untuk memperdaya menipu umat. Demikian pula hadhil hiyal, rekayasa-rekayasa tipu muslihat. Faqad wad'u manahija li himayatil bid'i wa kutubihim. Mereka ahli bid'ah telah meletakkan prinsip-prinsip, ya, meletakkan prinsip-prinsip untuk membela kebid'ahan, menjaganya, melindunginya, dan menjaga kitab-kitab mereka. Ahli bid'ah buat prinsip-prinsip baru yang menyelisih prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mislu manhaji al-muwazanati, seperti manhaj al-muwazanat. Yakni ketika menyebutkan kejelekan seorang harus sebutkan kebaikannya. Nah, apa prinsipnya al-muwazanat ini? Jadi enggak ada, kalau kita mau menjarah ya harus sebutkan juga kebaikannya. Ini adalah prinsip batil. Kalau kita melihat bantahnya sangat banyak dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Abu Lahab, Allah nyatakan dalam surat Al-Masad, disebutkan bagaimana Allah taala menjatuhkan, menjarah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Belum lagi ya hadis-hadis yang lainnya, enggak disebut kebaikannya. Demikian pula para ulama ketika menjarah seorang rawi, dikatakan kadzab, dikatakan dhaif, ya, mudallis dan lain sebagainya. Jarah para ulama, mereka menolak hal tersebut sehingga memunculkan prinsip al-muwazanat, sebutkan kejelekan harus sebutkan kebaikan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang berisi tentang celaan terhadap Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya? Mau dibawa kemana ayat semacam itu? Nah, barakallahu fikum, ini berbeda kalau babnya itu adalah bab penyebutan biografi. Biografi seorang, sebutkan bulan gini, ya, sebutkan biografinya. Bukan dalam bab jarah wa ta'dil. Qala manhajun khadirun yudammiru al-islam usulahu wa furu'ahu. Manhaj, prinsip yang sangat berbahaya yang menghancurkan Islam usul dan furu'nya. Jadi hancur. Kenapa? Ya, kita mau bicara tentang seorang ahli ilmu yang dikatakan sebagai tokoh, mengajar kepada manusia, ya, ada di masjid, menulis dan sebagainya. Sementara dia, ya, orang tersebut punya, misalnya, punya pemahaman wahdatul wujud, atau dia adalah orang yang punya pemahaman Syiah Rafidhah, atau dia adalah seorang khawarij. Apa kemudian kita biarkan manusia datang berbondong-bondong ke tempat dia, duduk dengan orang tersebut, belajar dari orang tersebut? Ya. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada umat, mengingatkan, menjarah orang tersebut. Nah, supaya manusia tidak duduk, tidak mendekat orang itu. Kenapa? Akan merusak akidah mereka, ibadah mereka dan lain sebagainya. Kalau kita mendengar orang itu, hati-hati dengan orang tersebut. Dia punya pemahaman takfiri, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ya. Dia, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, kalau menyampaikan luar biasa bagusnya. Namun dia punya pemahaman takfiri, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ya. Apa kemudian kita membiarkan, usilahkan aja, ambil ilmunya, ambil kebaikannya, yang jelek tinggalkan? Kan enggak. Kita akan menyampaikan hati-hati dari dia, hati-hati dari bulan. Kenapa? Karena dia punya pemahaman takfiri, dan seterusnya. Makanya prinsip ini muwazanat, ini benar-benar menghancurkan usul wa furu', masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, manhaj dan seterusnya. Thumma huwa awghalu ma yakunu fil irja. Kemudian ya, dia orang yang terjatuh pada prinsip muwazanah tersebut, huwa awghal. Naam. Ini sangat cepat, sangat dalam yang akan mengantarkan orang itu kepada pemahaman irja dan murji'ah. Meremehkan permasalahan-permasalahan penting. Akhirnya menyimpang. Nah. Fatudu'u al-qawa'idu wal-usulu lihimayatil bid'ah wa ahliha. Kemudian diletakkanlah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ya, untuk menjaga kebid'ahan dan pelaku bid'ah. Wa tashunnu al-gharatu ala ahli sunnati bil batil. Kemudian al-gharat, serangan-serangan ya, serbuan itu tertuju kepada ahli sunnah wal jamaah. Serangan apa? Bil batil, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu bukan orang yang benar, mereka itu salah. Jadi berubah mi'yarnya, patokannya, mengubah agama seseorang. Oleh karena itu Nabi, para ulama kita menyebutkan Nusirin dan yang lainnya, inna hadza al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama tersebut. Nah, suka tengah-tengah, tidak berlebihan ya, tidak ekstrim, tidak wulu, tidak pula mumayyik. Kalau kita berhati-hati, karena keselamatan agama ini amatlah penting bagi kita semua. Allahu a'lamu shawab, al-mu'adzin fal-yu'adzin.